mengalami masa yang penuh perjuangan semenjak usia sangat dini. Ayahnya wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di perut ibunya. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang menyatakan bahwa ayahnya wafat itu ketika Nabi masih di perut ibunya. Ada yang menyatakan ayahnya wafat ketika usia Nabi baru 2 bulan. Ada yang menyatakan bahwa ayahnya wafat saat usia Nabi sekitar 1 tahun setengah. Tapi yang masyhur, yang lebih kita kenal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal ayahnya saat beliau masih di rahim ibunya. Dan ayahnya tidak sempat tentunya untuk melihat putranya yang pertama. Praktis tentunya ketika beliau lahir, beliau menjadi yatim. Beliau menjadi anak yatim. Di sana para ulama menggali hikmah tentang kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami masa yang berat, yaitu ditinggal ayahnya sebagai anak yatim. Di antara yang mereka sebutkan, di antara hikmahnya oleh para ulama, adalah untuk semakin menguatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan wahyu, pengajaran wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan melalui pengajaran daripada ayahnya. Karena identik dalam sebuah tarbiyah bahwa seorang ayah akan memiliki pengaruh yang besar terhadap anaknya. Seorang ayah akan pasti memiliki pengaruh yang besar pada anaknya. Sehingga antum mengingat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi atau yumajjisanihi atau yunassiranih. Peranan orang tua yang menjadikan anak itu Yahudi, anak itu Nasrani atau Majusi. Ini peranan orang tua. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berpindah asuhan, subhanallah, mereka mengasuh Nabi dari sisi perawatan. Tarbiyah di sini adalah perawatan dan penjagaan. Secara umum tentunya, secara fisik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh kakeknya. Setelah wafat ibundanya, dan kita ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah sama sekali terpengaruh, apalagi meletakkan dahinya bersujud atau menengadahkan tangannya kepada berhala. Sama sekali tidak pernah. Nabi hanif. Sebagaimana sebagian para sahabat, antum mengingat Allah jaga mereka untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu hanif. Zaid bin Amr hanif. Waraqah bin Nawfal dan beberapa gelintir para sahabat, mereka masih menjaga agama Ibrahim. Baik. Poin yang pertama, perhatikan, qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. وكان يحبه أكثر من حبه لأولاده. قام بتربيته. Maka kalau letter lek-nya qama bi, maka berdirilah untuk menjaganya, untuk merawatnya. Tetapi kata-kata qama bi ini di antum tulis dan antum hafalkan. Karena susunan kata di dalam bahasa Arab itu sifatnya wad'i. Perhatikan, susunan kata dalam bahasa Arab itu kita tidak bisa membuat cara sendiri. Terutama idiom atau idiom. Susunan kata yang sangat spesifik memiliki arti yang tidak sebagaimana zahir dari kata itu. Dan kata-kata qama bi ini akan banyak digunakan di dalam perbincangan, dalam penulisan, dalam pembicaraan, yang artinya akan memulai dan bergerak melakukan sesuatu. Dan nanti tidak akan diterjemahkan kadang-kala. Sesuai akan diterjemahkan dengan kata yang berikutnya sesuai dengan bentuknya. Dan biasanya diikuti dengan kata sifat atau kata benda, bukan dengan kata kerja. Qama bi, contohnya seperti ini. Siapa yang coret-coret tembok ini umpamanya? Kalau bahasa umumnya, man yaktubu alal jidran umpamanya. Tapi kita bisa katakan man qama bi kitabati jidran. Man qama, kalau letternya siapa yang berdiri untuk mencoret-coret tembok. Tapi kita artikan dengan arti yang umum tentunya, bukan yang literlek. Man qama bi tarbi kitabal jidran, siapa yang coret-coret tembok. Walaupun pakai man qama bi, kita akan paham. Oh, itu menunjukkan akan adanya sebuah pekerjaan, walaupun tidak ada kata kerjanya. Pokoknya siapa yang isi muhadarah? Man qama bil muhadarah. Man qama bil muhadarah. Man qama bi, man qama bi, itu nanti jadi sebuah susunan kata yang banyak digunakan untuk menunjukkan sebuah pekerjaan. Antum hafalkan qama bi. Qama itu pasti dengan bi. Qama bi. Dan kalau bi, pasti setelahnya kata benda atau kata sifat. Ini nanti dipelajari dalam ilmu ta'bir, ilmu mengungkapkan kosakata, sehingga kita tidak menyusun kata dengan pengaruh bahasa ibu kita. Kan ada kalanya kita ingin berbicara bahasa Arab, tetapi susunannya benar itu dari kamus, benar artinya demikian, tetapi tidak pas. Kenapa? Karena kita yang menyusun sendiri. Dalam keadaan susunan kata itu juga wad'i. Wad'i itu kita mengikuti apa yang telah dipatenkan. dan diwariskan oleh orang Arab. Orang Arab bicara seperti ini, ya seperti ini kita bicara. Ini yang perlu kita ingat. Wad'i itu sesuatu yang sudah dipatenkan oleh orang Arab. Oh, kalau qoma bi pasti akan mengabarkan sebuah pekerjaan. Walaupun yang disebutkan adalah kata sifat. Coba perhatikan di sini, qoma bi terbiyatihi, pendidikannya, perawatannya, terbiyah, ingat. Ba'da wafati, setelah kewafatan, kita katakan kewafatan, ini letter lock-nya, atau setelah wafatnya ummihi, ibundanya, jadduhu, yaitu kakeknya. Perhatikan kata kerjanya disebutkan di paling belakang, kata pelakunya atau subjeknya diletakkan di paling belakang. Qoma bi tarbiyatihi, telah memberikan atau telah memulai memberikan terbiyah setelah wafat ibundanya, siapa? Kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu, dan adalah dia, yaitu Abdul Muttalib, yuhibbuhu, senantiasa mencintainya. Aktsara, lebih banyak, min hubbihi, dari kecintaannya, li auladihi, terhadap anak-anaknya sendiri. Perhatikan di sini, setelah wafat ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang berperanan untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merawatnya adalah kakeknya, kakek Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib dikatakan wa kana yuhibbuhu, teramat sangat mencintainya, bahkan melebihi daripada cintanya terhadap anak-anaknya sendiri. Ini Abdul Muttalib. Masya Allah, memang ada galanya demikian secara psikologis. Masya Allah, bagaimana kedekatan antara seorang kakek dengan cucu itu kadang-kala lebih kuat daripada terhadap anaknya. Walaupun kalau di sini memang karena juga kelebihan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun juga tentunya secara umum kita akan dapatkan bagaimana kedekatan kakek dengan seorang cucu. Sulit kita dapati seorang kakek itu benci kepada cucunya, walaupun dalam sebuah permasalahan. Dalam sebuah permasalahan dia tetap menjaga atau membela atau mengarahkan dengan cara yang lebih bijak kadang-kadang daripada orang tuanya. Itu kakeknya. Baik. Dan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dalam sebuah riwayat disebutkan memiliki usia yang panjang. Usianya itu lebih daripada 100 tahun. Ada yang menyatakan 105 atau 110 tahun. Panjang usianya. Sehingga anaknya wafat, yaitu Abdullah, dia masih bisa merawat cucunya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdul Muttalib ini memiliki anak yang cukup banyak tentunya. Memiliki anak yang cukup banyak. Di sana nanti ada paman-pamannya yang beriman kepada Nabi. Ada pula yang memusuhi Nabi. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kembali lagi dari sisi bahasa, silahkan hafalkan kata-kata qama bi ini digunakan untuk penyusunan kata kerja atau mengabarkan akan adanya sebuah pekerjaan. Kemudian bi ini kalau ada penyebutan bi, maka yang setelahnya harokatnya itu dikasrahkan. Bi terbiyatihi ti, kata-kata atau huruf bi itu menjadikan isim atau kata benda atau kata sifat menjadi berkasrah. Demikian pula ba'da ini juga sudah terserap dalam bahasa Indonesia yang artinya setelah. Kapan? Ba'dal asar. Mungkin demikian kosakata umum yang kita pakai. Tapi dalam bahasa Arab lebih spesifik lagi, kata-kata ba'da itu menjadikan isim atau kata sifat yang setelahnya atau kata benda yang setelahnya itu diharokati dengan kasrah. Ba'da wafati, enggak boleh ba'da wafatu. Ba'da wafati. Kemudian di sini jadduhu, kakeknya. Jadduhu. Ini laki-laki tentunya. Mudzakkar. Berarti kalau muannasnya apa? Jaddah. Jaddah. Yaitu kakek perempuan atau nenek tentunya, kakek perempuan, nenek ya. Jaddah. Kalau jaddun itu kakek, jaddatun itu nenek. Nah, yang bernama Abdul Muttalib. Banyak orang sekarang ada kalanya memberikan nama Abdul Muttalib. Dalam keadaan Muttalib bukan nama Allah. Muttalib itu bukan nama Allah. Makanya harus hati-hati dalam memberikan nama, bukan karena ini nama Arab kemudian kita menggelarkan atau memberikan nama dengan nama yang tentunya tidak benar secara makna. Kemudian kata-kata min juga demikian. Min hubbihi. Min kata benda dan kata sifat setelahnya harus dikasrahkan. Min hubbihi, dari cintanya. Hubb. Tidak boleh min hubbuhu atau hubbahu, tetapi min hubbihi. Demikian pula li auladihi, li. Ini juga menjadikan dikasrahkannya kata benda dan kata sifat atau isim yang berada di belakangnya. Li auladihi, untuk anak-anaknya. Li itu untuk, yang kalau ada kata-kata seperti ini maka sekali lagi dikasrahkan. Li auladihi, tidak boleh li auladuhu, li auladihi. Baik, yang kedua, ats-tsani. ولما بلغ عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات مات جده بعد أن كفله 2 سنين. ولما, dan tatkala, balagha, telah mencapai, umruhu, umurnya, yaitu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin tahun, mata, maka wafatlah jadduhu, kakeknya, kakek Nabi, ba'daan, setelah, ba'daan kafalahu, merawatnya, yaitu kakeknya, setelah merawatnya, merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 sanataini, selama 2 tahun. Perhatikan bagaimana kakeknya merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barang tentu merawatnya dengan penuh kasih sayang dan bahkan melebihi rasa kasih sayangnya terhadap anak-anaknya yang lainnya yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi tentunya berada di pengasuhan perawatan kakeknya praktis tentunya selama 2 tahun. Setelah wafat ibunya, berada di dalam pengasuhan ibunya 6 tahun, pindah ke kakeknya berapa? 2 tahun. Berarti kesemuanya ibu dan ayahnya, ibu dan kakeknya adalah 8 tahun. Subhanallah, coba antum perhatikan. Wafat ayahnya, beliau belum dilahirkan. Ataupun pendapat yang menyatakan beliau sudah dilahirkan, maka beliau ditinggalkan dalam usia yang masih sangat dini. Ini yang pertama. Kemudian di masa usia balita yang masih dekat-dekatnya dengan seorang ibu dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, ibunya wafat. Setelah ibunya wafat, maka kemudian dirawat oleh kakeknya. Dan tentunya seorang kakek akan sangat menyayangi cucunya melebihi daripada yang lainnya. Di masa yang mana seorang anak di usia yang seperti ini membutuhkan perhatian dari orang yang paling dekat, ternyata Allah takdirkan hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Kemudian wafat. Subhanallah, 8 tahun mengalami ditinggalkannya orang-orang yang paling dekat dalam kehidupannya. Ayahnya, ibunya, kakeknya. Ini subhanallah kondisi yang bisa nanti para ulama sementara tadi kita sampaikan, mengulas perihal hikmah. Di antara juga sementara tadi yang kita ingatkan untuk mengingatkan bahwa benar-benar apa yang nanti akan beliau bawa dari sebuah ajaran itu bukan pengajaran ibunya, neneknya, kakeknya, atau ayahnya, tapi benar-benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk semakin tertanam dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat kesabaran dan ketegaran menghadapi semua suasana. Dan itu merupakan bentuk tarbiyatullah, bentuk pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan benar tentunya tidak ada yang lebih tegar, tidak ada yang lebih sabar melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi tentunya beliau akan berposisi di tingkatan yang paling besar, paling utama, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Dalam bahasa sederhana kita, pemimpin seluruh umat manusia. Yang sangat beda dengan keadaan para nabi yang sebelumnya. Identik mereka diutus untuk kaumnya. Setiap nabi diutus untuk kaumnya. Fulan kepada fulan, fulan kepada kaumnya, fulan kepada kaumnya, Syu'aib kepada kaumnya, Saleh kepada kaumnya. Terus dari Musa kepada kaumnya Bani Israel. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk semua umat manusia. Maka subhanallah, benar-benar Allah persiapkan sosok seorang hamba Allah yang memiliki hati yang teramat sangat tegar, hati yang bersih. Bahkan secara fisik pun juga hatinya sudah dibersihkan. Antum ingat ketika beliau berada di pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, bagaimana beliau dibawa oleh malaikat, kemudian diambil hatinya, kemudian di hatinya diambil pula bagian yang ini merupakan bagian dari barang syaitan. Setelah dibuang, dibersihkan lagi atau dicuci dengan air zam-zam, kemudian dikembalikan, kemudian dikatupkan, dan kemudian dijahit. Subhanallah, malaikat. Sehingga disebutkan di sebuah riwayat yang mana para sahabat itu melihat di usia dewasa ada bekas jahitan. Bukan sebagaimana orang kita ya langsung dioles bersih, tidak ada tanpa apa sisa jahitannya. Subhanallah. Allah jaga demikian keadaannya. Dijaga fisiknya seperti itu dan dijaga secara keadaannya. Di bagaimana pendidikan Allah yang menakjubkan, diwafatkan ayahnya, diwafatkan uminya, diwafatkan kakeknya, ini sebuah bentuk persiapan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kasihnya khaliluhu wa kalimuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, di sini kita kembali fawaid lughawiyah walamma, dan tatkala ini biasanya untuk mengungkapkan sebuah kisah, mengungkapkan sebuah kisah. Lamma, tatkala, walamma dan tatkala, ini untuk biasanya mengungkapkan sebuah kisah. Kalau antum ingin mengisahkan, umpamanya saya melihat lamma ra'aitu, ketika aku melihat fulan, umpamanya lamma ra'aitu fulanan, ini untuk mengungkapkan sebuah kisah. Lamma. Kemudian perhatikan di sini ba'da'an, ba'da'an. Ingat, ini faedah penting. Kalau tadi setelah kata ba'da kita katakan apa? Semua kata benda, semua kata sifat yang terletak setelah ba'da dikasrahkan. Ba'da ummihi, ba'da jaddihi, ba'da sholati, ba'da, ba'da, ba'da, yang berarti setelah, dikasrahkan. Akan tetapi ba'da, ketika antum ingin menyebutkan kata kerja yang aktif atau sebuah kata kerja, ingat, bukan kata sifat yang memiliki makna pekerjaan, itu beda. Terbiah, pendidikan. Mungkin kita akan berapa bedanya pendidikan dengan mendidik. Kan juga ada pekerjaan. Ingat, kita belajar dari sisi bahasanya, lughahnya, ketentuannya. Bukan daripada paksaan pemahaman kita dari sisi pemaksaan atau pemahaman bahasa Indonesia. Yang itu kan ada pekerjaan, bukan ini yang kita inginkan. Tapi kita menginginkan dari sisi bahasa Arab. Bahwa bahasa Arab ini ada kata kerja, ada kata benda, walaupun kata ada kata sifat. Jangan antum paksakan, ini kan juga ada pekerjaan, bukan demikian. Contohnya apa? Tarbiyah. Asal katanya rabba, mendidik. Nah, ini kata kerja. Rabba. Tapi kalau tarbiyah, pendidikan. Nah, ini kata sifat. Antum jangan memahami apa bedanya. Ini kan pendidikan juga kata kerja. Ini kan pemahaman bahasa Indonesia kita. Yang memang terukur dari sebuah bahasa ummi yang memang tidak ada ketentuan dari bentuk kata. Kalau dalam bahasa Arab ada. Kita kalau dalam bahasa Indonesia, pergi, semua juga bisa dikatakan pergi. Orang pergi, hewan pergi, saya pergi, dia pergi, mereka pergi, semua pergi. Tapi kalau bahasa Arab berubah semuanya. Saya berubah, kamu berubah. Saya pergi, ana adhab, huwa yadhab, anta tadhab. Beragam. Maka di sini antum jangan paksakan, karena kadangkala yang menyulitkan kita di dalam memahami ilmu nahwu nanti itu, yaitu ketika dikatakan ini kata kerja, ini isim. Tapi kalau dikatakan di dalam maknanya, oh, ini kan juga memiliki makna kerja. Apa bedanya? Tentunya sangat beda. Kita belajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Perhatikan berikut nih. Ba'da. Ba'da. Kata-kata ba'da, ketika antum ingin menyebutkan kata kerja setelahnya yang aktif, bukan isim, bukan sifat, maka harus diikuti dengan an. Harus diikuti dengan apa? Nah, ini nanti akan nampak berbeda. Orang yang berbicara bahasa Arab, yang menulis susunan kata secara wad'i, secara benar, dan itu yang digunakan oleh orang Arab, dengan orang yang menyusun kosakata dengan susunan bahasa kamus. Dan juga dengan pengaruh bahasa ibu. Makanya kadang-kadang terlalu parah ya kalau di pesantren, orang yang memang ini juga sebuah, kalau kita katakan, kerusakan dari dalam atau bisa merusak dalam bahasa Arab. Jadi ingin bilang umpamanya, kan ambil kosakata kemudian diterapkan. Jadi jangan kejam-kejam katanya. Bahasa Arabnya la ila sa'ah ila sa'ah katanya. La jangan ila ke sa'ah jam, jangan kejam-kejam gitu. Itu artinya apa? Ya itu susunan kita, bahasa Indonesia kita. Tapi bukan itu tentunya yang kita inginkan. Baik, ingat ini pelajaran takbir. Ini penting. Ba'da kalau ingin diikuti dengan kata kerja tidak boleh disambung secara langsung. Ba'da kafalahu tidak boleh. Ba'da dahaba enggak boleh. Setelah kemana? Oh, setelah pergi. Ba'da dahab. Ba'da dahab. Nah, ini berarti hanya lihat kamus. Atau hanya tahu sorof, belajar sorof, belajar nahwu, tapi enggak belajar takbir. Enggak belajar apa? Takbir. Maka kita bisa membedakan mana yang berbicara, walaupun dia belajar bahasanya sangat nahwu umpamanya, tapi enggak pernah belajar takbir, itu beda. Beda. Oh, ini nahwu, benar susunan kata, tapi mungkin orang Indonesia. Bukan susunan orang Arab, bukan susunan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an. Baik. Sekali lagi, ba'da'an. Ba'da'an. Nah, di sini katakan ba'da'an kafalahu sanataini, setelah mengasuhnya selama 2 tahun. Nah, yang ketiga, ats-tsalitsu, poin yang ketiga, wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talibin wa kana faqiran فَوَسَّعَ اللَّهُ رِزْقَهُ وَبَعْدَ, dan setelah wafati, kewafatan jaddihi, kakeknya, كَفَلَهُ عَمُّهُ, maka mengasuhnya, saya terima letter lep, telah mengasuhnya ammuhu, pamannya, yaitu paman Nabi dari arah ayah, Abu Talibin, yang bernama Abu Talib, wa kana faqiran, dan adalah dia Abu Talib faqiran, kondisinya faqir, fawassa'a, maka dilapangkanlah, atau kita tidak menerjemahkan dilapangkan, karena dilapangkan itu menjadi pasif ya. Maka kita terjemahkan melapangkan. Fawassa'a, maka telah melapangkan siapa? Allah. Apa yang dilapangkan? Rizqahu, rizkinya, yaitu rizki Abu Thalib. Rizki Abu Thalib. Baik, poin yang ketiga ini disebutkan masa pengasuhan berikutnya setelah wafat kakeknya. Yang berperanan adalah pamannya. Ini paman dari sisi ayahnya, yang merupakan saudara kandung Abdullah. Saudara kandung siapa? Abdullah, yang bernama Abu Thalib. Dan Abu Talib ini, subhanallah, bisa dikatakan cukup lama dalam mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengalami masa bi'tsah, masa dakwah, dan hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajak beliau untuk masuk Islam. Subhanallah. Ujian yang teramat sangat berat bagi Nabi itu ketika wafat, masa wafatnya Abu Talib, yang berdekatan dengan masa wafat istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena Abu Talib wafat dalam keadaan tidak mau beriman kepada Nabi. Bayangkan, menjaga dengan penuh kasih sayang bertahun-tahun, membela dari gangguan orang kafir, memberikan semuanya. Tidak ada yang berani menyentuh secara fisik, katakan demikian, di masa hidupnya beliau. Tapi sebagaimana Allah ingatkan kesedihan Nabi ini, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka sunnah engkau wa Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki, walakin Allah, akan tetapi Allah yahdi, memberikan petunjuk, man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ada kalanya seorang itu menyayangi kita, sayang kita, membela kita, tetapi enggak mau ikut. Subhanallah. Ketika masa sakit dan menjelang ajalnya, tidak pernah jenuh Nabi untuk menyampaikan. Didatangi oleh Nabi di masa yang paling terakhir, di sampingnya ada Amr ibn Hisham. Siapa Amr ibn Hisham? Siapa Amr ibn Hisham? Ah, siapa yang tahu? Musuh Nabi. Hah? Abu Jahal. Abu Jahal. Namanya Amr ibn Hisham. Ada Amr ibn Hisham, ada Abdullah ibn Abi Umayyah, duduk di samping Abu Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyatakan, ya ammi kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Dua manusia yang di sampingnya ini menyatakan, jangan kau ucapkan. Atarghabu ammillati abaina, apakah engkau akan benci, engkau tinggalkan ajaran nenek moyang kita, katanya. Terus Nabi mulai, ya ammi kul la ilaha illallah. Diulang, diulang, diulang, tidak mau mengucapkan. Akhirnya dia wafat ala dini millati, atau wafat dengan tetap berada di ajaran nenek moyangnya, yaitu pada kesyirikan. Ini. Tapi ada yang aneh lagi, yang aneh di situ kan ada Amr ibn Hisham atau Abu Jahal, dan ada Abdullah ibn Abi Umayyah. Abdullah ibn Abi Umayyah nanti masuk Islam. Masuk Islam. Bahkan syahid di perang Yarmuk. Syahid di perang Yarmuk. Bagaimana dedengkot Mekah yang menghalang masuk Islamnya Abu Talib, malah dia yang mendapatkan petunjuk. Abu Talibnya dia mendapatkan petunjuk. Ini hal yang Masya Allah. Memang innaka la tahdi man ahbabta. Sekali lagi, yang menghalang masuk Islam siapa? Abdullah bin Abi Umayyah, sehingga dia mati dalam kekufuran. Tapi Abdullah bin Abi Umayyah nanti masuk Islam, menjadi pejuang yang hebat, menebus semua kesalahannya, pahlawan besar dalam Islam, hingga beliau wafat syahid pada perang Yarmuk. Baik, ini Abu Talib. Perhatikan di sini. Ini indahnya bahasa Arab yang ketiga, poin yang ketiga dari cara takbir. Ini penting yang sudah belajar nahwu, belajar sorof. Ini cara takbir yang ketiga, pada poin yang ketiga. Coba perhatikan, masih dengan kata-kata ba'da. Kalau yang pertama, ba'da wafati, dikasrahkan. Yang kedua, ba'da'an. Oh, ada'an. Dan setelahnya ada kata kerja, kafalahu. Oh, berarti kalau ingin menyebutkan kata kerja yang aktif setelah kata ba'da, untuk menunjukkan setelah sebuah kejadian, maka harus ada an, ba'da'an. Ingin mencampurkan, yaitu ingin menyebutkan adanya kata benda dan juga adanya kata sifat yang adanya kata benda atau kata sifat yang berkumpul dengan kata kerja setelah kata-kata ba'da. Ini dua berarti bergabung. Coba perhatikan di sini, wa ba'da wafati jaddihi, dan setelah wafat kakeknya, perhatikan, kafalahu, maka diasuhlah atau mengasuhlah ammuhu, pamannya. Nah, di sini tidak perlu menggunakan an. Kenapa? Karena ada susunan kata yang sebelumnya. Coba perhatikan, ba'da wafati jaddihi. Tidak perlu tambahkan an, tidak perlu ditambahkan an, tidak perlu wa ba'da wafati jaddihi an kafalahu, lah tidak boleh. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Demikian aja gampangnya, tidak boleh. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu. Nah, nanti antum tinggal, kalau orang belajar bahasa Inggris kan demikian ada kerannya. Satu susunan antum masukkan kata-kata yang lainnya. Sehingga antum belajar 3 di sini, antum bisa mendapatkan 50 susunan kosakata. Kan demikian kalau dalam belajar bahasa kan. Dimasukkan yang lainnya. Masukkan yang lainnya. Umpamanya ba'da wafati, ba'da wafati, ba'da solati, ba'dal akli. Sebutkan kata-kata kerja tetapi yang dalam bentuk sifat. Bukan aktif, ba'da solati, ba'da zawaji, ba'da, antum masukkan semuanya. Ini diantara cara untuk melatih kita cepat untuk bisa berbicara bahasa Arab. Dan juga cepat untuk memahami. Kira-kira demikian tentunya dalam belajar bahasa asing. Nah, berikutnya, ba'da'an. Tinggal antum tambahkan yang lainnya. Ba'da'an kafalahu, ba'da'an dahaba, ba'da'an akala. Setelah dia makan, dia kabur. Mana? Ba'da'an akala, yadhab. Mamanya. Ba'da'an, ba'da'an. Antum masukin semua kata kerja. Antum masukkan kata kerja. Dan demikian pula. Ba'da wafati, jadi antum gabungkan. Ba'da sholati dahaba. Setelah sholat, dia pergi. Mamanya. Ba'da sholati dahaba ilal bait. Setelah sholat, dia pulang ke rumah. Nah. Ini yang perlu diperhatikan. Dan kata-kata ba'da, kata-kata ba'da, ini yang perlu antum ingat, biasanya memang hanya disebutkan setelahnya kata sifat yang memiliki sebuah makna. Ingat, sebuah makna kejadian pekerjaan. Bukan kata benda yang mati. Ini secara umum. Ba'dal kitabi, setelah buku. Enggak masuk ya. Ba'dal madrasati, kan ini kata benda mati. Ingat. Jadi kata benda dalam bahasa Arab itu ada yang mati, ada yang memiliki makna sebuah kegiatan. As-shalah itu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab itu kata dikatakan masdar. Isim. Kata sifat. Dan memiliki makna pekerjaan, shalah, maka bisa ba'dal shalah. Tapi tidak bisa isim yang jamid. Kata benda yang mati. Rabi', yang keempat, yang terakhir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahu Allahu wa yassarahu lahu. Wa kana, kalau terjemahan letternya adalah dan adalah. Hanya kalau antum ingin menerjemahkan, tentunya penerjemah itu ketika ingin menerjemahkan, ingat sekali lagi, dalam sebuah tulisan tidak bisa diterjemahkan secara letterlek. Itu bahasa Arab. Harus dengan makna. Harus dengan apa? Makna. Tidak bisa letterlek. Karena kalau diterjemahkan letterlek, nanti membingungkan orang. Makanya sampai ada ahli bahasa di kampus UNJ, seorang profesor, itu dia bilang penerjemahan buku-buku kita ini secara ilmu tata bahasa Indonesia 90% ngawur katanya. Karena terlalu letterlek. Dan adalah dia pergi ke sana. Ya memang benar kalau secara nahwu. Tapi sebenarnya dari nahwu ketika dia memahami kalimat, dia bisa memberikan ungkapan yang baik dan benar kalau dia paham. dia tahu mamanya ma'al-masyariah, berarti kita maknanya demikian. Kalau maknanya demikian, berarti paling sesuai artinya demikian. Seharusnya demikian. Bukan karena dia mengetahui nahwu, akhirnya dia letterlock, membingungkan. Maka tidak boleh menerjemahkan Al-Quran itu dengan letterlock, tidak boleh. Makanya kalau antum lihat terjemahan yang ada di sini, Al-Quran, ada tulisannya terjamatu ma'anil Quran, enggak ada terjemahatu Quran, enggak ada. Terjamatu ma'anil Quran. Makanya kalau menerjemahkan harus sesuaikan dengan audiennya atau dikatakan pembacanya atau siapa yang diajak bicara, pun juga dengan syarat ketika dia menerjemahkan jangan sampai keluar daripada ma'anil kalimat yang diinginkan. Karena bisa salah. Bisa salah kaprah. Makanya tidak bisa. Waktu itu ditentang ketika Habib Yasin Allah yarham ingin menerjemahkan Al-Quran dengan sastra. Karena aku ada puncak sastra. Dia ingin terjemahkan Al-Quran dengan bahasa sastra. Kalau bahasa sastra dipakai untuk menerjemahkan dalam keadaan dia bukan pakar bahasa Arab, itu bisa merubah sesuatu. Dia terjemahkan secara ma'ani, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Karena menerjemahkan Al-Quran itu harus berkaitan dengan ma'ana tafsir, ma'ani tafasiril ayah, makna tafsir daripada ayat. Itu beda lagi dalam bahasa Arab. Akhirnya dipengaruhi oleh apa? Dengan gaya bahasa Indonesia. Akhirnya diterjemahkanlah tangan menjadi kekuasaan atau yang lainnya. Akibat dengan alasan ma'ani, tetapi tidak dikembalikan kepada hakikat makna yang diinginkan. Karena kalau dalam ayat Al-Quran harus ala ma yuridullah, apa yang Allah inginkan. Gak boleh apa yang kita mau, apa yang kita tafsirkan, bukan. Makanya ketika menerjemahkan, ingin terjemahkan dalam sastra dengan puisi, ditentang oleh para ahli pakar Al-Quran. Nah ini makanya, ini untuk memberikan penekanan kepada antum agar termotivasi tentunya untuk semakin semangat dalam belajar bahasa Arab. Antum sudah belajar sorof, belajar nahwu, kita tambah sedikit seperti ini, belajar ta'bir, belajar mengungkapkan. Baik, berarti ada tiga, ingat, ba'da bisa diikuti setelahnya apa? Nah, isim atau kata sifat. Yang kedua, bisa diikuti kata kerja, tetapi harus dihubungkan dengan penghubung. Dan penghubung itu apa? An. Dan boleh digabungkan dengan kata kerja, tapi juga harus ada penghubung, tetapi penghubungnya adalah sebuah susunan kata. Kalau ada susunan kata, maka boleh disebutkan kata kerja dengan tanpa menggunakan an. Itu poin yang ketiga, ba'da wafati. Baik, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di fi muddati, di masa kafalati ammihi, masa pengasuhan pamannya. Qani'an, dalam keadaan qona'ah. Coba perhatikan terjemah letternya. Dan adalah sallallahu alaihi wasallam selama masa pengasuhan pamannya, kondisinya adalah qani'an. Bima, dengan apa-apa. Qosamahu, pembagiannya. Allahu, yang diberikan Allah. Wa yassarahulah, dan apa yang telah dimudahkannya lahu, baginya. Kadang-kadang agak ruwet ya kalau letterlocknya. Nah, tapi maknanya tentunya secara umum bahwa kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama atau semasa pengasuhan pamannya dalam keadaan sangat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan. Allah anugerahkan qasam, coba kalau dalam bahasa Arab qasamahullah, rizki itu dibagi. Makanya penggunaan Allah memberikan rizki adakannya langsung Allahu yarzukuhu, Allah memberikan rizki. Allah memberikan rizki, yarzukuhu. Bisa juga digunakan dengan kata-kata qasama, membagikan. Karena memang rizki itu dibagi. Tetapi tentunya pembagian rizki Allah itu sangat adil, sesuai dengan keadaan dan kondisi. Makanya jangan antum bilang harus adil sama rata. Ingat, memahami kata keadilan juga jangan dengan akal kita. Kalau akal kita beragam, apalagi akal manusia tentunya. Ada adilnya komunisme, sosialisme, sama rasa, sama rata, dan yang lainnya. Ada adilnya menurut pemahaman sesuai dengan keadaannya. Tapi kata-kata adil dalam agama itu adalah meletakkan, menempatkan, melakukan sesuatu pada tempatnya, sesuai dengan hikmahnya. Dan apa yang Allah lakukan tentunya sesuatu yang paling adil. Qasamahu, apa yang telah dibagikan baginya. Wayassara, dan apa yang dimudahkan baginya. Ini pemilihan kosakata yang masya Allah juga ada pengajaran yang sangat penting bagi orang yang membaca. Ini ditanamkan pengajaran adab bagi kita. Sembari kita belajar Nabi, kisahnya juga dari sisi bahasa, masya Allah, dipilihkan kosakata yang di situ ada pengajaran adab. Coba perhatikan, bima qasamahullah, qani'an bima qasamahullah, merasa cukup, qona'ah dengan apa yang telah Allah berikan, dengan apa yang telah Allah bagi. Kalau yang membagi Allah pasti adil tentunya. Wayassarahu, dan apa yang telah Allah mudahkan. Yassara, jangan pernah antum merasa disulitkan. Jangan pernah merasa antum dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu subhanallah, sifat yang Allah miliki tidak berubah. Allah itu Rahman, Maha Pengasih. Allah itu Rahim. Allah itu Rabbul Alamin. Ada kalanya Allah memberi sesuatu, kalau dia faham, dia akan bersyukur dengan apa yang Allah telah tentukan. Makanya di dalam athar, jadi sahihkan oleh sebagian, dihasankan oleh sebagian para ulama, kata Rasulullah, ada sebagian para hambanya yang Allah jadikan dia itu dalam keadaan miskin, baik baginya. Karena kalau dia miskin, dia selalu bersyukur kepada Allah, bersabar, tahu bagaimana menghamba kepada Allah. Ada pula seorang hamba yang Allah jadikan dia itu dalam keadaan kaya, karena Allah tahu kalau dia kaya, dia baik, yang sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu ada orang yang kalau seandainya Allah akan berikan kekayaan, bagau, dia akan bersifat melampaui batas. Makanya kalau orang kafir, kadang-kadang Allah lebihkan bahkan daripada yang semestinya, dari takaran pandangan manusia tentunya, karena istidraj ada kalanya untuk Allah semakin sesatkan dia. Wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kafir tapi tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Logika kita kok kenapa tambah kufur, kok tambah kaya? Mana keadilan? Kan demikian. Bukan seperti itu melihat. Nah, kalau orang yang beriman, kadang-kadang Allah akan berikan apa yang sesuai pada keadaannya. Makanya ketika seorang itu qanaah, masya Allah. Ada, kalau dalam kehidupan rumah tangga, ini sudah keluar jauh lagi ya, tapi gak apa sebagai penutup. Ada sebuah 10, ini disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, bukan hadis, tapi perkataan seorang wanita Arab. Ini dikatakan sebagai simbol wanita yang taat kepada suami, simbol idaman para lelaki. Itu dia menyebutkan 10 poin menjadi seorang istri yang baik. dalam sebuah riwayat, di antaranya adalah qani'an, seorang istri yang selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan. Itu masya Allah, dari 10 poin, poin yang kalau gak salah itu poin yang pertama, itu poin yang sangat bagus sekali. Karena kalau orang itu qani'an, subhanallah, mudah bersyukur, mudah dan mudah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak usia dini Allah sudah jadikan sebagai orang yang sangat-sangat qanaah. Tidak pernah mencela keadaan, tidak pernah mencela situasi, tidak pernah tahu bahwa apa yang Allah bagi itu yang paling tepat dan paling adil baginya. Walaupun nanti dalam kisah berikutnya beliau harus menjadi seorang penggembala. Di poin pembahasan atau pasal berikutnya kita akan baca bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi seorang penggembala kambing. Subhanallah, ini tentunya juga bentuk pengajaran tarbiyatullah yang sangat spesifik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dan ini ada asilah, cukup antum baca. Insyaallah kalau antum tadi sudah faham bahasa Arabnya tidak perlu diterjemahkan. Man qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi. Man qama, man. Ingat, kita sudah sebutkan kata-kata tanya atau kata tanya di pertemuan sebelum ini ada beberapa bentuk yang sudah kita sebutkan. Man termasuk salah satunya. Yang kedua, mata juga kata tanya. Mata tufiya jadduhu. Man kafalahu ba'da wafati jaddihi. Kaifa kanat haluhu muddata kafalati ammihi lahu. Bagaimana, kaifa, bagaimana kondisi yang terjadi selama pengasuhan pamannya terhadapnya. Al-khulasatu, ringkasan. Rabbahu, rabbahu, rabba, rabba yurabbi tarbiyatan. Rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Wa tuffiya jadduhu wa umruhu 8 sanawat. Fakafalahu ammuhu Abu Talib. Coba antum tidak perlu terjemahkan tapi antum sudah bisa menebak tentunya atau menerjemahkan bagi yang sudah belajar bisa menebak atau memahami maknanya walaupun tanpa diterjemahkan insyaallah. Coba perhatikan rabbahu, rabba. Antum tangkap kata rabba, tarbiyah, oh, berarti pendidikan. Ba'da setelah, ummihi ummi. Jadduhu jadd, kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Wa tufiya, tufiya sudah diserap dalam bahasa Indonesia, wafat. Jadduhu, kembali lagi kosakata yang sudah kita hafal. Wa umruhu, umur, serapan dalam bahasa Indonesia pula. Samania, kata-kata samania, bilangan. Wahid, isnain, salasah, ya. Sanawatin, sanah, tahun. Sederhana sebenarnya. Kalau antum terbiasa seperti ini sangat membantu nanti ketika antum akan menerjemahkan setelah antum belajar nahwu, belajar sorof dan belajar ta'bir insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Pertemuan berikutnya insyaallah di pasal yang ke-6, ra'yuhul ghanam, penggembalaan kambing dan safar yang pertama ke negeri Syam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.